آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih pada pembahasan pelengkap dari bab yang disebutkan oleh beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, Al-Ba'athu Ba'dal Maut, kebangkitan setelah kematian. Maka pada pertemuan yang lalu kita membahas tanda-tanda besar hari kiamat yang terkumpulkan 10 tanda besar hari kiamat tersebut di dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita telah membahas walaupun dengan keterbatasan yang ada sebagian dari tanda-tanda besar hari kiamat tersebut. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tulu' asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Terdapat dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya Rabb mereka atau datangnya sebagian dari tanda-tanda Rabb mereka, ayat tanda-tanda kebesaran Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari tatkala datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, maka tidak bermanfaat bagi seorang pun keimanannya tatkala keimanan tersebut belum ada sebelum datangnya tanda tersebut, dan tidak bermanfaat amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, jiwa tersebut, dari kebaikan tatkala dia tidak beriman sebelum datangnya tanda tersebut. Yang dimaksud dengan tanda kebesaran Rabb Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tulu' asy-syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut dari Al-Qur'an yaitu ayat ini surat Al-An'am ayat 158, dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sangat banyak. Dan di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Hudzaifah ibn Usaid riwayat Muslim yang sering kita sebutkan. Innahu lan taquma as-sa'ah hatta taraw 'ashra ayatin. Tidak akan datang hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara 10 tersebut adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan di antara pula dari sekian banyak hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Thalathun idza kharajna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara jika telah muncul, nampak tiga perkara tersebut, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi seorang keimanan yang dia belum yakini sebelum munculnya, nampaknya tanda tersebut, dan tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun kebaikan yang dia amalkan, ya, yang sebelumnya dia tidak lakukan, ya, sebelum tandanya hari kiamat tersebut. Apa tiga tanda tersebut? Tiga perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulu'u syamsi min maghribiha wad-dajjal wad-dabbatul ardi, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya dajjal, dan keluarnya hewan melata darat yang mengajak manusia berbicara. Pembahasan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad, Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad, beliau sebutkan pembahasan-pembahasan yang bagus dalam permasalahan ini. Di antaranya, bagaimana sifat terbitnya matahari dari arah barat. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an telah meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syams, pada suatu hari beliau bertanya di suatu majlis, bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Matahari yang kita lihat setiap harinya, bagaimana datang dan perginya? Apakah di antara kalian tahu hal tersebut? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka, para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini adalah bimbingan yang sangat besar dari para salaf as-salih, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, memberikan contoh teladan yang baik bagi kita semuanya. Jika kita tidak mengetahui suatu perkara dalam agama dan kita ditanya tentang hal tersebut, maka jawabannya Allahu a'lam. Kita kembalikan, ya, Allah yang maha tahu. Naam, para sahabat mengatakan hal tersebut karena Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sedangkan kita, kalau ditanya hal tersebut yang kita tidak tahu ilmunya, maka kita katakan Allahu a'lam. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arsh fatakhirru sajidatan. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari ini berjalan sampai berakhir di tempat peraduannya, yaitu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sampai di tempat tersebut, matahari tunduk, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, berita gaib yang wajib untuk kita imani. yang wajib untuk kita yakini tanpa keraguan sedikit pun. Ini berkaitan tentang keimanan terhadap perkara gaib yang merupakan ciri khas pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Beriman terhadap perkara-perkara gaib. Ini berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah disifati oleh Allah azza wajalla, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan terus seperti itu. Fala yazal fala tazalu kadzalika. Terus menerus matahari akan berbuat seperti itu. Ya, terbit dan berakhir perjalanannya di tempat peraduannya, yaitu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat tersebut matahari sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fala tazalu kadzalik hatta yuqala laha irtafi irji'i min haitsu ji'ti. Dan terus menerus matahari tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya sampai dikatakan kepadanya, naiklah, kembalilah dari arah di mana engkau datang. Fatarji' fatusbihu tali'atan min matla'iha. Maka kemudian matahari tersebut kembali pada waktu pagi hari, muncul kembali terbit dari arah terbitnya, yaitu arah timur. Thumma tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Kemudian terus berjalan sampai berakhir ke peradurannya di bawah arsy. Fatakhiru sajidatan. Kemudian kembali matahari tersebut sujud kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus hal tersebut terjadi sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya agak panjang, maka pada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, fa yuqalu laha, akan dikatakan kepada matahari tersebut, irtafi'i asbihi tali'atan min maghribika fatusbihu tali'atan min maghribiha. Sampai pada suatu hari yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan inilah tanda besar datangnya hari kiamat, akan dikatakan kepada matahari tersebut, naiklah engkau dan terbitlah engkau di pagi hari dari arah barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Maka akhirnya matahari benar-benar akan terbit dari arah barat. Inilah di antara satu di antara 10 tanda besar datangnya hari kiamat, yang ketika tanda tersebut telah muncul, tidak bermanfaat lagi orang-orang yang ingin bertaubat. Tidak bermanfaat lagi orang-orang yang ingin beramal kebaikan-kebaikan yang dia belum amalkan sebelum munculnya tanda tersebut. Tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang dia belum beriman sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, taballahu 'alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Mafhum yang perkara yang dipahami dari hadis yang besar ini, bahwa taubat yang dilakukan tatkala matahari telah terbit dari arah barat, maka Allah tidak menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kemudian kita kembali kepada syarah Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau setelah menyebutkan bahwa al-muallif al-imam as-sabuni rahimahullah menyebutkan wa yu'minu ahli ad-din was-sunnah bil ba'thi ba'da al-maut, bahwa penganut agama, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah, mereka ya beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian. Beliau menerangkan mengapa al-musannif al-muallif rahimahullah al-imam as-sabuni rahimahullah menyebutkan suatu lafadz yang berbeda dari apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Wa yu'minu ahlul hadith, seringkali pada pokok-pokok akidah ahlu sunnah yang beliau sebutkan sebelumnya, yang diyakini oleh ahlul hadith, beliau sebutkan dengan wa yu'minu ahlul hadith, dan ahlul hadith telah beriman, mereka mengimani perkara ini, perkara ini, perkara ini. Tetapi mengapa di dalam hal yang kita sedang bahas ini, al-ba'thu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, beliau rubah lafadznya dengan kalimat ahlul din wa sunnah, bukan ahlul hadith. Kata beliau, li'annahu hatta al-yahuda wal-nasara yu'minuna bil-ba'thi wa dhullalul muslimin kadhalik yu'minuna bil-ba'thi. Karena ya, sampai-sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka seluruhnya beriman tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Bahkan orang-orang sesat dari kalangan kaum muslimin, ya, penganut bid'ah-bid'ah, mereka juga secara global mengimani hal tersebut. Beriman adanya hari kebangkitan setelah kematian. Walakin yukhalifuna fi qadaya mimma yata'allaku fima ba'dal ba'si wa ma qablah. Hanya saja mereka dhullal muslimin, sebagian orang-orang sesat dari kalangan kaum muslimin penganut bid'ah-bid'ah tersebut, mereka walaupun secara global mengimani hal tersebut, mereka menyelisihi ya kebenaran di dalam beberapa perkara yang terkait ya kejadian-kejadian, fase-fase, tahapan-tahapan setelah kebangkitan tersebut atau sebelumnya. Dan ini insyaallah akan kita bahas ya secara lebih rinci dengan segala keterbatasan yang ada insyaallah taala. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala menyebutkan, fal imanu bil ba'si waradat fihi ayatun katsiratun wa ahaditsu katsiratun yukhbiru Allah tabaraka wa taala fiha an ihya'in nas ba'da mautihim wa ba'sihim min al-qubur liyujazihim ala ma qaddamu fi hadhihi al-hayah. Beriman dengan kebangkitan, adanya kebangkitan setelah kematian telah datang penyebutannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada dalil-dalil tersebut, pada ayat-ayat tersebut tentang akan dibangkitkannya, dihidupkannya kembali manusia setelah kematiannya dan dibangkitkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Liyujazihim ala ma qaddamu fi hadhihi al-hayah. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka atas apa yang mereka usahakan dari amalan-amalan di dalam kehidupan di dunia. Maka nanti akan kita bahas secara lebih rinci insyaallah taala, menukilkan faedah-faedah yang banyak, pembahasan yang bagus sekali dari beliau Fadilatul Syekh Syekhuna Fahad Al-Adani rahimahullahu taala rahmatan wasiah dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Kitab ini sangat bagus sekali. Beliau tulis ya dengan waktu yang panjang. Naam. Dan walhamdulillah telah beliau selesaikan dan tersebar luas. Sebelum wafatnya beliau rahimahullah dalam jihad melawan Houthi, nas'alullaha an yataqabbalahu minasyuhada. Li'anna Allah qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yakhluq an-nas 'abathan wa la tarakahum hamalan wa suda wa innama khalaqahum li hikamin 'azimah minha an ya'buduhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia sia-sia, hanya main-main, tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan manusia dalam keadaan terlantar, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak dibebani apapun. Wa innama khalaqahum lihikamin azimatin. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan juga termasuk jin ya, untuk hikmah-hikmah yang sangat agung. Minha diantaranya an ya'buduhu. Apa diantaranya? Ya, agar mereka jin dan manusia beribadah hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Naam, barakallahu fikum. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Hikmah diciptakannya jin dan manusia agar mereka hanya beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk ya berhura-hura, bermain-main ya di kehidupan dunia ini. Semua dari perbuatan amalan hamba akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, di hari akhirat. Wa minha an yab'asahum li iqamati al-'adl fi ma bainahum. Dan di antara hikmah yang agung tersebut diciptakannya manusia adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka setelah kematiannya untuk menegakkan keadilan di antara mereka. Dan hal ini diterangkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya di hari kiamat kelak. Orang yang zalim tidak akan selamat. Orang yang mazlum pasti akan menang. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hak-hak yang dirampas oleh orang yang zalim akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizalimi di hari kiamat kelak. Ketika perselisihan-perselisihan, permusuhan, percekcokan di antara manusia, kezaliman-kezaliman yang terjadi tidak diselesaikan di dalam kehidupan di dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan yang betul-betul kegelapan pada hari kiamat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tentang orang yang merugi, betul-betul merugi, al-muflis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Orang-orang yang zalim akan dihadapkan pada orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang dizalimi akan datang pada hari kiamat tersebut meminta, menuntut haknya. Dan diganti dengan amalan kebaikan. Padahal manusia tatkala itu betul-betul mengharapkan, membutuhkan ya kebaikan-kebaikan yang banyak. Namun mereka akan dikurangi pahala-pahala mereka, kebaikan-kebaikan mereka diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan tatkala di dunia. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza faniyat hasanatuhu, ketika telah habis kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang-orang yang dia zalimi, ternyata masih ada orang-orang yang dia zalimi yang meminta haknya, ya, maka sebagai gantinya keburukan, kejelekan dari orang yang dia zalimi diambil dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Maka akhirnya, ya, kebaikannya habis dan kejelekannya bertambah. Maka kemudian dia diazab, dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadu billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa minha an yab'asahum li'iqamatil adl fima bainahum wa takriri masiri man yastahikul jannata wa man yastahikul nar. Dan diantara hikmah-hikmah yang agung tersebut adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan jalan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan jannah dan juga orang-orang yang berhak mendapatkan neraka. Man yadkhulun nar khalidan fiha mukhalladan abada wa man yakhruju minha bima indahu min at-tauhid. Dan juga Allah akan tetapkan siapa saja di antara penghuni neraka yang mereka masuk di dalam neraka dalam keadaan kekal, diazab selama-lamanya di dalamnya, wal iyadu billah, seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk, ya, ke dalam surga orang-orang kafir tersebut sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Suatu yang mustahil. Iya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa man yakhruju minha bima indahu minat tauhid. Dan siapa saja dari penghuni neraka yang akhirnya akan keluar dari neraka tersebut dikarenakan tauhid yang dia miliki. Inilah adalah usat al-muwahidin, pelaku maksiat, dosa-dosa dari kalangan ahlu tauhid, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ini ketika mati, wafat, belum bertaubat dari dosa-dosanya, maka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni mereka, maka Allah akan ampuni. Atau mereka mendapatkan syafaat, mereka tidak akan diazab oleh Allah azza wa jal. Namun di antara mereka ada yang Allah kehendaki untuk diazab dan akan diazab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dan tidak akan kekal di dalam neraka karena, ya, keimanan mereka, karena tauhid yang ada pada diri mereka. Kemudian Asy-Syaikh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah, beliau menyebutkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang hari kiamat. Yang berkaitan tentang hari kiamat. Berarti urutan-urutan fase di kehidupan ini, ya, akan berakhir ketika 10 tanda hari kiamat tersebut telah muncul. Yang ketika salah satu di antara tanda-tanda tersebut muncul, maka yang lainnya akan mengikuti dengan cepat. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat, yaitu kejadian pada hari kiamat yang sangat mengerikan, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak dan juga telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak sekali. Di antara sekian banyak dalil tersebut, beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah menjelaskan, beliau bawakan surat Al-Qari'ah. Antum lihat halaman 146 yang cetakannya seperti saya. Halaman berapa? 134 yang di dalam fotokopian 134. Kalau yang cetakannya seperti saya 146. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul. Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala menyatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Al-Qari'ah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Apakah kalian tahu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia, ya, pada hari itu seperti anai-anai yang bertebaran. Watakunul jibaluka al-ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari tersebut seperti bulu-bulu yang berhamburan. Bayangkan dahsyat dan mengerikannya hari kiamat. Gempa bumi yang terdahsyat yang pernah ada dalam sejarah manusia belum pernah ada yang mendekati level ini. Bagaimana bumi bergolak, bergoncang dengan sangat dahsyatnya sampai-sampai manusia bertebaran, berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan belum pernah. Wallahu alam. Ya. Sebagaimana yang pengetahuan yang terbatas ada pada diri saya, wallahu alam, sepertinya belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, ya, di bumi ini, ya, gempa bumi atau kejadian gunung meletus yang sampai dahsyatnya seperti itu. Ini kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak sama dengan kejadian-kejadian azab yang menimpa manusia di dunia ini. Kejadian yang sangat mengerikan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka, api neraka yang sangat panas. Iya. Ini kata beliau Syekh Rabi' Hafizahullah pada tiga baris setelahnya. Tasawwar dha'fan nas wa khawfahum wa hala'ahum wa yadhhabuna shatta la yaltafitu al-abu ila ibnihi wa lal ibnu ila abihi wa la yaltafitu ila ashiratihi. Bayangkan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini dan yang lainnya yang sangat banyak yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, maka bayangkan, kata beliau Syekh Rabi' Hafizahullah, bayangkan lemahnya, begitu lemahnya manusia dan ketakutan yang sangat yang menyelimuti mereka. Pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, mereka berhamburan, tidak karuan, tidak jelas arah perginya. Bapak tidak menoleh kepada anaknya. Anak tidak peduli kepada bapaknya. Dan seorang, ya, setiap orang di ketika itu tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang memperdulikan kerabat, ya, saudara-saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang lari, ya, yafirul mar'u min akhihi, lari dari saudaranya, bahkan lari dari ibu dan bapaknya, dan juga lari dari istri dan anak-anaknya, tidak memperdulikan lagi. Pada hari itu setiap manusia tersibukkan dengan perkara yang ada pada diri mereka. Mereka seluruhnya hanya mencari an-najah, keselamatan. Keselamatan masing-masing yang mereka ya perhatikan dan mereka harapkan. Tidak peduli dengan yang lain. La yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu, teman dekat tidak ada yang bertanya tentang keadaan temannya. Teman karib sejawatnya yang sangat dekat hubungannya di dunia, tidak dia pedulikan. Bal yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan ya, orang kafir al-mujrim sangat menginginkan kalau seandainya dia mampu menebus dirinya agar terselamatkan dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya, maka dia akan lakukan. Bahkan dengan istri dan saudaranya dia akan lakukan. Dan juga dengan kaumnya yang melindunginya di dunia, dia juga akan lakukan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan dia berharap kalau seandainya dia mampu menebus dirinya agar terselamatkan dari azab pada hari kiamat tersebut dengan seluruh manusia, sehingga dia akan terselamatkan darinya, maka dia akan lakukan. Yaumun rahibun wa yaumun azimun. Hari yang sangat menakutkan. Hari yang sangat dahsyat sekali. Hatta innal anbiya yaquluna fihi min syiddati hauli nafsi. Bahkan bukan hanya manusia biasa, para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka akan berkata, karena sangat dahsyatnya, mengerikannya hari kiamat tersebut, mereka mengatakan nafsi, diriku, iya, keselamatan masing-masing, iya. Wa ulul azmi kullu wahidin minhum yaqul. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih, setiap para nabi, para rasul yang merupakan bagian dari ulul azmi, nabi-nabi pilihan, rasul-rasul pilihan, mereka, setiap dari mereka berkata, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Setiap mereka berkata alaihimussalatu wassalam, sesungguhnya Rabbku pada hari ini sungguh benar-benar marah dengan kemarahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah marah sebelumnya dengan yang seperti itu, dan tidak akan pernah marah setelahnya dengan yang seperti itu. Kejadian yang sangat luar biasa. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Jika telah datang hari kiamat al-waqi'ah, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, tidak ada ya, tidak bisa didustakan sedikit pun terjadinya hari kiamat tersebut. Dan pada hari itu, dengan kejadian yang dahsyat tersebut, akan merendahkan sekelompok manusia dan akan mengangkat golongan manusia yang lainnya. Idza rujjatil ardu rajja, dan jika bumi digoncangkan dengan sedahsyatnya goncangan, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan dengan sejadi-jadinya. Fakanat haba'an mumbassa. Jadilah gunung-gunung yang menjulang kokoh tersebut hancur berkeping-keping seperti bulu-bulu yang berhamburan. Debu-debu yang berhamburan. Iya. Ini diantara dalil-dalil yang sekian banyak telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Setelah terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut dengan ditiupnya sangkakala yang pertama, kemudian ditungkup tiuplah sangkakala yang kedua, maka terjadilah hari kebangkitan. Maka itulah awal fase dari fase-fase yang panjang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, yang akan dimulai dengan setelah hari kebangkitan tersebut, mereka akan dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Dan beliau Asy-Syarabi hafizahullah taala wara'ah menyebutkan kejadian-kejadian tersebut secara global. Secara global beliau sebutkan, ya, dengan menukilkan sebagian dari dalil-dalil yang ada. Beliau sampaikan secara ringkas, ya, manusia ketika itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan di atas mereka sejauh 1 mil. Kemudian mereka juga akan dihadapkan kepada hisab, perhitungan amalan, dihadapkan kepada mizan, ditimbang amalannya, kebaikan dan keburukannya. Dan ada haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan juga mereka diharuskan melewati as-sirat, jembatan yang melintas di atas neraka jahannam. Dan kemudian kehidupan manusia yang satu hari ketika itu seperti 50 hari, 50 ribu tahun hitungan manusia di dunia, kehidupan yang sangat panjang akan berakhir. Manusia-manusia terkelompokkan dalam dua tempat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sekelompok manusia akan berada di dalam surga dan sekelompok yang lain ada di dalam neraka. Dan ini memerlukan penguraian secara lebih detail, insyaallah akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan dua perkara dan tidak menyebutkan yang lain secara rinci dalam bab-bab selanjutnya. Beliau akan menyebutkan pada bab setelah ini tentang syafaat, nah, li ahlil kabair. Dan juga setelahnya akan beliau sebutkan tentang al-haud, telaga. Namun beliau tidak menyebutkan secara lebih rinci tentang hisab, tentang mizan, tentang as-sirat, tentang, ya, yang lainnya dari kejadian-kejadian, naam, pada hari kiamat tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh para ulama yang lain dalam kitab-kitab akidah mereka. Maka insyaallah akan disebutkan pada pertemuan berikutnya, ya, secara lebih terinci insyaallah taala. Faedah dengannya kita tutup kajian pada pagi hari ini. Antum lihat kalam Asy-Syarabi hafizahullah pada halaman 151 cetakan saya, paragraf terakhir ketika beliau menerangkan ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, minas sirat wal mizan wa nashri as-suhuf allati fiha masaqil az-zar min al-khairi wa ghairiha. Ketemu halaman berapa? 138 cetakan yang fotokopi antum, 138. Kita akan lihat apa yang dirajihkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, suatu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Naam. Qala fadilatul Syekh Hafizahullah taala, كل هذه من الأمور العظام والأهوال التي يواجهها المكلف من الجن والإنس. Setiap perkara yang telah disebutkan tadi dari perkara-perkara yang sangat besar ini dan kejadian-kejadian yang sangat mengerikan ini pasti akan dihadapi oleh al-mukallafun, setiap yang dibebani syariat, yaitu dari kalangan jin dan manusia. فهناك المرور على الصراط وهناك الميزان وهناك الحساب يحاسب الله الناس على أعمالهم ويختلف العلماء أيها أسبق الميزان أو الصراط ونشر الصحف كذلك الحوض أيضا يعني أيها asbaqu al-haud aw as-sirat aw al-mizan. Ya, beliau menyebutkan ya mizan, as-sirat, nashri as-suhuf, al-haud, kejadian-kejadian ini mana yang lebih dahulu daripada yang lain? Bagaimana urutan yang sebenarnya? Ukhtulifa fihi, diperselisihkan padanya, para ulama berselisih, mana yang lebih dahulu daripada yang lain? Lakin ar-rajih an al-haud qabla as-sirat wal mizan wa qabla al-mizan aidan wal mizan qabla as-sirat. Perhatikan pendapat yang dirajihkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Beliau mengatakan yang rajih dalam permasalahan ini, haud telaga itu sebelum adanya as-sirat, sebelum jembatan yang melintas di atas neraka jahannam, dan sebelum mizan, sebelum timbangan amalan. Wal mizan qabla as-sirat, dan mizan sebelum as-sirat. Berarti urutannya apa ya ikhwah? Haud, kemudian mizan, kemudian as-sirat. Kalau ingin mudah menghafalnya, ingat kata hims, himsa, himsu, ya. Hims adalah satu kota ya di Suriah, ya di Syam, Hims, ya. Jadi kalau ingin mengingat urutan yang benar fase pada kejadian hari kiamat, ingat kata ini, Hims, ha mim sad. Ini yang rajih, yang dirajihkan oleh beliau hafizahullah taala wa ra'ah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضلوا بارك الله فيكم.